Baik, kembali lagi di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Dan sepertinya sahabat Arif di sini mohon pamit undur diri dahulu. Karena sesaat lagi kita akan menyimak yaitu kajian rutin Majelis Ar-Raudhah di kediaman guru kita Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Tapi nanti insyaallah pembicara di malam hari kali ini yaitu adalah Kiai Haji Abdullah Sa'ad, pengasuh pondok pesantren Al-Insaf Lesungan Gondang Rejo Karanganyar. Dikarenakan Habib Novel saat ini masih ada di Jakarta, jadi nanti yang mengganti adalah beliau, Kiai Haji Abdullah Sa'ad. Baik, insya Allah nanti sahabat Al-Hidayah semuanya, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dan juga manfaat di pengajian malam hari kali ini ya. Sahabat Arif mohon pamit undur diri, yang belum diputarkan requestnya tenang saja, akan sahabat Arif putarkan sambil menanti berlangsungnya kajian di malam hari kali ini. Tetap stay tune di 107.6 Radio Al-Hidayah FM. Dan akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها صحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالأعشاب والزهر بها المسرة والأفراح دائمة يا فوز سكانها والظفر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزلت ما في فؤادي من نظر sahabat dari FM semuanya dimanapun berada. Berhubung kajian majelis rutin, maksudnya kajian rutin Majelis Ar-Raudhah di malam hari kali ini sudah dimulai,

بسلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تطرسنا بالله تطرسنا بالله تطرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني وأراد هذا المجلس بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو وسواس فارددهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah, kula dereng dipeseni bahasane bahasa nopo. Nggih, keranten kula wajah Jawa. Nggih, tiang dusun. Andaikan nanti tidak lancar bahasa Indonesia, ya itulah sebenarnya saya. Nggih, memang kula niki tiang dusun. Jadi saya minta maaf terlebih dahulu kalau mungkin bahasa kami tidak lancar dalam membahasakan Indonesia. Para hadirin rahimakumullah, supaya pengajian malam ini mutabiqan, cocok dengan suasana, apalagi kula lan panjenengan sak menika wonten teng bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini ada satu hari, satu malam, yang malam itu sangat mulia, yaitu malam Isnin. Sampai-sampai Al-Imam Amin Qutbi pernah berkata, Ya Lailatul Isnaini anti miftahus sana, Ya Lailatul Isnaini kullu layalil bidhi laha nasabun ilaiki. Wahai malam Isnin, engkau adalah pintu semua tanak. Tanak niku pengalem buwono. Pintu kunci semua pujian yang ada di muka bumi ini. Dados kenapa dikatakan malam Isnin, yang dimaksud adalah malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dikatakan sebagai miftahus sana atau kunci dari semua hal yang terpuji. Karena fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa huwa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Jadi dikatakan terpuji itu kalau hal yang dilakukan itu benar-benar cocok, pas, niru datang orang yang sangat terpuji, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah itu dinamakan sebagai Muhammad. Maknanya saja ai mamluun bil hamdi, wong sing kebak pujian. Nama Muhammad itu diterima oleh ibu ini pun yang bernama Sayyidatuna Aminah. Nek kula sithik-sithik ndamel syairan. Syairan kula ngenalaken ibuke. Ibuke Siti Aminah. Ngertos nama itu termasuk kewajibane tiyang sing nderek Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dipun dawuhaken dening Sidi Syekh Ahmad Al-Marzuki wonten teng gene kitab sing biasa kula njenengan kaji dari mulai kecil, kitab napa namine? Haru Aqidatul Awam. Dipun katakan min dzikri baqil wajibi mimma 'ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil 'alamina rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullah Abdul Muthalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Wa ummuhu ayo Aminatuz Zuhriyah ardo'athu Halimatuz Sa'diyah. Alhamdulillah jono sing apal. Mas yo sementen iki wong loro tok. Nah niku kula damel si Iran sing ngenalaken niku ning basane Jawa. Sebab niki di streaming, mbok streaming ora mudeng karepe kula. Wis pokoke stream tambah ming ngono mawon sing acange. Namine Ibu Siti Aminah, putri salehah keng Bani Zuhrah, nampi kamulyan saha anugrah rupi Muhammad kekasih Allah, rupi Muhammad kekasih Allah. Nanti kanugrahane kapan? Dintene Isnin ing taun Gajah, wulan Maulud dinten kang berkah, dinten wiyose Rasule Allah Nabi Muhammad putra Abdullah, Nabi Muhammad putra Abdullah, wiwit alite ketinggal indah ra ono kurang akhlak lan wajah, padane inten awor watu kaprah, iku bandingane nabi karo ummah, iku bandingane nabi karo ummah, putrane pitu apal ora busoleh saleha Qasim Ibrahim saha Abdullah. Dodatil akwan bi maulidil hadi قد ضاءت الأكوان majelis-majelis maulid dan yang lain-lainnya. Ismugi-mugi kula njenengan pikantuk berkah manfaatipun. Ini disampaikan oleh Ad-da'i ilallah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Beliau di dalam bahasa beliau niki kula ambil pinten-pinten pengendikan mawon. Fa innallaha lamma ahabba sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hubban lam yanal mithluhu mahbubun walam ja'ala sa'adatal khalqi allati asluha mahabbatuhu ta'ala lahum wa mahabbatuhum lahu manutah bi mahabbati hadzal habib. Mukaddimah niki mangke nerangaken mengenai ngeten. Kula lan panjenengan niku nek kepengin mencintai Allah, cinta yang sedemikian itu tentu kula njenengan nyuwun pangapunten mawon. Lagek diomongno cinta marang Allah niku pun problem, pun masalah sik. Nek njenengan ngomong saya cinta kepada istri ketok, nggih mboten. Saya cinta kepada anak katok. Aku seneng karo roti, jelas nok ngarepan. Tapi nek ngomong cinta karo Allah, Allah nang ndi? Cintane piye? Halo? Ha nek cinta kalih garwa gampang, I love you mami. Ngono rampung urusane selesai. I and you lop-lopan. Ngono iku paling. Lop-lopan iku maksudnya ya wis ngene iku lah saling cinta. Iki bahasane Inggris model anyar niki. Surasah diomongno kok edak kok edakipun. Lah untuk mencapai cinta kepada Allah itu mboten mungkin kecuali kita harus melalui tahapan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk yang urusan kepada Allah itu yang model sekarang ini sing paling gampang kita omongkan malam ini adalah nek cinta karo Allah iku wis keduren ngono kok. Iman ngono mawon. Iman karo Allah. Nek cinta niku sesuatu, yaitu tadi engko ya insyaallah kula omongke, tapi anggaplah itu sesuatu sing masalah gede. Dari awal kita akan berbicara sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita kepada Allah. Nomor siji adalah iman. Lah untuk iman saja itu butuh dasar berupa apa? Cinta kepada Rasulullah. Jadi nek ana wong ngomong, lah sing penting le wis iman, ora usah cinta-cintanan. Cinta-cintanan ki apa? Karo Rasulullah laren ana cinta-cintanan. Omongan seperti itu kaya-kaya bener. Karena hubungan kita kepada Allah itu terhubung tanpa apapun bisa. Tetapi Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa wong nek ngomong iman tanpa ada cinta kepada Rasulullah niku imane mboten saged dianggep. Ayo niki bareng-bareng kepada kondisi kira-kira awak dhewe niku nek ditangleti, mpun iman napa dereng? Jawabannya mesti mpun. sebatas apa mungkin jenengan gur ngandel nek ana Allah ngono to. Lah, kalau saat ini kita baru berkata bahwa saya iman kepada Allah dalam wujud aku percaya anane Allah, Allah itu satu, Allah itu zat sing wah macam-macam niku sing kita kenal lewat dalam tauhid. Di mana kita tahu nek menggunakan akidahipun Imam Asy'ari bahwa Allah niku kagungan sifat wajib. Inggih punika nomor setunggal wujud idam bakok mukhalafah lil hawadisi. Nyuwun ngapunten, lalu Anda mengatakan itulah iman, nyuwun ngapunten. Niku salah. Lah terus sing iman niku sing pripun? Sing iman niku apapun kondisi hati panjenengan, urusan pengenalan diri panjenengan kepada Allah, ning sing pokok di dalam hati itu sudah tertanamkan cinta kepada Rasulullah, maka bareng dengan rasa cinta itulah iman berada. Karo namung gur kenal-kenalan tok, ngerti karo Gusti Allah ngono-ngono tok, niku dereng iman. Lah untuk itu kangkung gampangno, ora usah mumet, engko lak lancar dhewe. Sing penting rotine manglep ngono mawon, engko gampang ngono. Wong kula dhewe ngadepi jenengan yo ketok ngenes-ngenes ngono ku yo ora kepenak kok. Masalahe kula dhewe iki durung nampa roti, ngoten lho. Iki cetha-cethonan mawon. Al napa al jujur minal iman. Nek ora jujur iki rauman ngono lho maksude. Ngoten, kula terusaken. Rasulullah niki wonten teng hadis sahih Al-Bukhari niki yang kami ajadikan sebagai pijakan pokok. Kalau tadi saya katakan nek ana wong ngomong aku wis iman, wujud imane apa? Aku wis ngerti nek Allah tu wujud kidam bakok mukhalafal hawadisi begini begini begini, itu durung. Lah itu berdasarkan hadis fawalladzi nafsi biyadihi. Iki lho dieling-eling kata-katane. Kata-kata fawalladzi nafsi biyadihi niku maknane demi zat yang aku ada di kekuasaan zat itu. Lah napa sing disampaikan Rasulullah kok dengan menyebut fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadikum, ora dianggap iman. Kulo sampeyan durung dianggap iman oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Rasulullah niku sing mestine kedah kita gugu ing dalem cara napa? Aturanipun. Sebab urusan iman, urusan Islam semuanya diserahkan kepada Rasul. Lah Rasul mengatakan durung iman kalau kalian salah satu di antara kalian niki bimaknal murad mawon durung belum mencintai diriku melebihi cintanya kepada orang tuanya dan melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Lah nek wis tekan kene mengke saged nggambarke. Nek pun tekan niki saged nggambarke. Rasulullah mengatakan durung iman. Walaupun kondisine sampean wis ngomong aku apal aku 50 wolak-walik bahasa apa ae apal. Hum ada napa mulai jenging wujud kidam bakok sak teruse sifat muhale apa sifat jaise apa dalil akline apa dalil nakline apa. Dipun sebutna umpamane dibedheki wong. Lho kuwi kok iso ngarani Gusti Allah iku beda karo makhluke? Iya, sebab tenggene Qur'ane disebutna laisa kamitslihi syai'un. Nek cara akalku ya ora mungkin Allah iku padha karo sing diciptakno. Sebab apa? Nek donya mawon wis ana conto buktine, ora ana kok tukang roti padha karo rotine. Wah, rotine manis, wonge terus sampean dilat kecut. Paham nggih? Ora ana, setiap hal yang terbuat pasti beda dengan yang membuat. Rasa utak watuk iki tenanan iki. Nggih. Nyuwun ngapunten. Lah, terus teng mriki gambaranipun sederhana, nggih. Ayo diwangsuli melih. Tiang niku durung dianggap iman manakala wong iku durung mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tua. Ayo diangen-angen. Cinta karo wong tua ku sing piye to modele? Kula nyontokno pribadi kula piyambak. Nek pas bapak kula teng griya, kalau bapak saya di rumah saya, maklum wong tempat yang saya tempati itu agak kota, jadi Bapak saya kan seneng dolan ke tempat saya, rawuh ke tempat saya. Kalau di tempat saya itu pas ada bapak, istri saya suatu ketika mungkin nyuguhke sarapan kepada saya. Gara-gara saya punya rasa cinta sama bapak saya. Lah, iki wis mulai gampang diarahno. Nek bab iman ring Allah niku, mahabbah ring Allah niku dhuwur wis kangelan. Niki sing gampang niki. Goro-goro hati saya punya rasa cinta sama bapak, istri saya tanya, iki mau lawoe, kok mbok wehno aku iki bapak iki wis apa durung? Oh, mpun, Pak. Mpun, Bah. Apa pripun kalih jawabane kalih kula? Sudah, Papi. Papi apa pipo ya terserah lah. Papi ku nek lemu, nek gering lencir ku pipo. Sudah pipo, ngono bahasa. Ini ki kalau umpama jawab belum, gara-gara ada rasa cinta sama orang tua saya. Ojo diwehno aku sik ra, bapak sik, ibu sik. Maka seperti itu kalau kita mencintai Rasulullah harus lebih daripada omongan saya tadi. Makane ojo gumun wong nek cinta karo Rasulullah melebihi wong tuane, arep apa wae ngelingi Rasulullah sik. Mbah Ki Abdul Malik disebutke nek dahar niku mbeto pakaiane komplit kaya nek arep salat. Komplit kaya nek arep salat. Ditangleti kalih santrine, "Yai jenengan nek arep dahar kok komplit beto pakaian kaya arep salat." Iya. Aku ora kepengin ngajeni sego. Aku kepengin ngajeni sing gawe sego. Mengkono iku sing diajarke Kanjeng Nabi. Lho. Terpaut. Jadi karena cinta iku opoe kelingan. Bahkan nyuwun ngapunten lho, napa Rasulullah riyen nek dahar nggih ngoten niku ngungkuli. Nyuwun pangapunten nggih, Rasulullah niku ngantos mboten nate kok nganti ngarani makanan itu di kelas-kelas niku mboten nate. Sampai suatu ketika, halo Al-Habib, sampai suatu ketika Rasulullah niku nek dipun gambarno dening para sahabat ngono mawon niki ngilmu-ngilmu sing sampun jenengan pahamilah, dan saya yakin bahwa Rasulullah niku sak keluargane mboten nate tidak pernah menggunakan ayaan, ngerti ayaan? Saringan. Nek saringan ora penak to. Ayaan. Jadi ayaan lu bahasa Indonesiane napa? Ayakan. Ngono mawon ditambahi kan ngono mawon dadi Indonesia. Ayaan untuk apa? Nek kulon jenengan kan diayak, sing alus digunakke roti, sing kasar dimbuh digawe apa? Malah nek kasar banget kur tek. Ngono ku basanipun akhire pitik sing mangan. Bahkan tanpa kita sadari sering kita membedakan niki raskin, beras miskin. Lha wong beras kok dimiskin-miskinno ku ya apa tau ana beras ni sugihno. Mboten nate to nggih? Lah kita memarjinalkan Rasulullah mboten nate. Apa wae sing disampaikan di depan Rasulullah diajeni kalih Rasulullah. Lah kalau seseorang mencintai orang tua dengan wujud nok dinggon kelingan, arep nopo kelingan, ngarahno wong tuane sik, dhisikno wong tuane sik, maka wujud cinta kepada Rasulullah kudu sak ndure iku. Baru kita dikatakan iman. Bahkan wawaladihi, belum dikatakan iman kepada Allah manakala orang tersebut belum mencintaiku, kata Rasulullah, merebihi cintanya kepada anak. Lah iki angen-angen ngene iki rata-rata sing wajah wis duwe anak itu pasti bisa ngarani apa maksude dawuhe Kanjeng Nabi ini. Nggih nyun ngapunten nggih, iki nasibe sing do durung duwe anak nggih wis meneng ngono mawon. Sing pun duwe anak niku Masya Allah, khususnya ibu-ibu mang jenengan periksani nek ra ngandel, ayo iki perwakilan nek ana nek gelem sampean memburi kono. Rotine ibu-ibu ora ana sing dipangan, belas ora ana. Satu pun ora. Umpama ana ku mungkin durung duwe anak. Wis pokoke sing jenenge ibu-ibu niku dingehe snack. Beda karo bapak-bapak. Bapak-bapak iki umpama gak umpama ora tak sindar-sindir sentek dhisik iki. Nek ibu-ibu niku meneng sik. Kadang kala ame sewu niki mboten nyindir. Kadang kala nek pas seneke niku diwadahi kotak. Niku ger dibuka to. Kring, telu. Ana roti, ana kerupuk, ana apa telu ning anakku pas telu engko siji-siji ndang. Nggih napa mboten? Lah sing nasib nemen niku nek dibuka werna telu anake pitu. Wah, iki. Sing siji ana lomboke. Karena apa? Karena cinta itu mudah. Napa istilahipun sing saged kula gambarkan bahwa cintanya seorang orang tua kepada anak ya sebesar itu. Apa wae dingge ngelingi sing disinai, sing dicintai. Kalau kita sudah bisa seperti itu dan lebih kepada Rasulullah, maka baru kita itu wong iman. Anda angel toh? Angel napa boten? Angel, ini yo semoga-moga digampangno. Allahumma amin. Nekanipun niki mengke ngarahno renggone bab memahami cinta itu tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngantos-ngantos nggih kula namung saged nyontokke ngono mawon lah, nyontokke. Tiang-tiang sing pun pada kondisi cintane kepada Rasulullah melebihi anaknya, melebihi apapun ku ngantek anake dikalahke. Itu dimulai di zaman sahabat. Pernah ada sahabat niku dipun paringi pawartos bahwa sebentar lagi Rasulullah mau ke rumahnya. Delalah sahabat tadi itu punya anak yang dolanan nang loteng nang dhuwur. Jiglok almatiu. Mati niku bahasa Jawa tambahi al dadi Arab. Almatiu, meninggal. Kulo yakin ceritane mbon sampeyan pahami. Untuk supaya senenge ring Rasulullah melebihi anak dicontokkan sama sahabat tadi napa? Anake dipun bungkus nok dhuwur kamar, pun dijarke ngono mawon, lalu dia karena Rasulullah mau rawuh tetep masake dengan cucuran air mata. Masake. Setelah masakan rampung Rasulullah rawuh, "Assalamualaikum, waalaikumsalam." Wong Rasulullah. Rasulullah niku ya masih ngerti bab batin tetep dohiripun didhisikno. Nek kula sampeyan kira-kira mlebu ring omah, enake sing ditakokno napa nisik? Nek kula suguhane, mosok wis suwe ngene ya ora metu-metu. Banyu ngono ku umpamine iki ora kene lho sampeyan ki aja ngono aku mrene iki niatku ngelunga ngaji kok ora usah tak watuk ngelingno iki tenan nek Rasulullah sing ditangletno nek cara bahasane ngono lho kok sepi ku anakmu nang ndi walaupun dikala itu sudah disiapkan daharan untuk menghormati kedatangan Rasulullah Rasulullah masih pripun tetep tanglet anakmu kok ora ketok nang ndi akhiripun dipun ngertosno bilih putrane sedo. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya niki balik ring urusan bab mukjizat. Mukjizat iku ora usah diangen-angen cara akal. Wong mukjizat niku amrun khariqun lil adat." Jadi perkara sing nulayani beda dengan adat umumnya. Adat itu apa toh? Ya sesuatu yang terjadi pada umumnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Anakmu jaan mrene. Wis tah jaan mrene." Ketika dipun puru giring kamar jebule anake pun al jengongoku. Tapi kula ora kepengin ngomongno bab niki-nikine mboten. Nggih nek bab masalah ceritane wali niku masyaallah Ndoro Habib novel niku godhange. Ha kula niku masalahe walian ya dadi arep cerita bab wali wis piye meneh. Saya pernah membaca cerita bab wali iki kanggo husnudzon mawon. Ada di kitab Syarah Burdah yang lain tetapi Nafahat Asyadiliyah niki kitabipun napa Kiai Adib Zaid pada waktu itu saya baca mengenai beberapa bentuk karomah niku wonten wali aneh siji tempo wonten wali numpak kapal tengah kapal mati sedo meninggal dunia kita cetakno mati sedo meninggal dunia misale sampeyan yo ketoke mati jera mudeng sedo mlongok meneh meninggal dunia lagi oh nggih ngono ku lah ketika sedo Niki nyuwun ngapunten mawon, kanca-kancane wong nek cara syariat lho nggih, kapan wonten tiyang numpak kapal sedo. Niku nek caket kalih nopo daratan harus ring daratan. Terus mengke dikuburno nok daratan. Seperti itu caranya. Tapi nek iku nok tengah laut sing diperkirakan jauh dari daratan, terpaksa cara syariat lho niku dicemplungno ning awake ditaleni sesuatu supaya ngambang, mengko mlayune ring daratan supaya mengko ditemu wong gelem nguburke. Iku nek cara syariat. Lah nek wali niki nggih sami ya ngoten wis krana adoh diperkirakan umpama ngelunga ring daratan belum pasti 2 hari malah engko busuk. Lah jadi masalah, akhirnya arep dicemplungno. Waktu arep dicemplungno ujug-ujug karo mae wali niki metu. Napa? Lah banyune sat. Bar banyune sat mantut niku didudukke teng mriku dilebokno banyune munggah. Loh, iku masalah wali. Orang masuk akal ya. Lu akalmu. Ya ora masuk. Wong konsumsi kok akal kita niki ya ora masuk. Halo. Yes. Nek ana wong, lho saya kan juga punya akal yang normal. Lho, normale akalmu iku sepiro? Halo. Ayo sing ana. Ya ana wong kemenyek sak bal-bali. Lah niki inilah wujud cinta kepada Rasul melebihi cintanya kepada anak. Lah ngoten niku gambarane. Sampai dikatakan ada sahabat yang ketika Rasulullah keluar rumah, "Hei, sapa sahabat sing iso ngormati tamuku?" Tentu jenengan iso memahami nggih. Sapa sing iso ngormati tamuku sebab ki aku ndek tamu durung iso ngormati. Kula ya Rasulullah, ya wis ngono siap-siap sampai di rumah siap-siap, arep siap-siap apa? Ibu garwane mungal. Makanane cukup kanggo anakmu tok, Pak. Lah terus pripun? Aku wis kedaru ngomong ngene, ya wis nek ngono akhiripun lah wis critanipun endinge anake dituruk-turukke jatah makanan itu sebagai wujud cintanya untuk ngormati tamune lho, jadoh to. Ngormati tamune Rasulullah, ngono iku ngantek nglalek ngono ngalahake wong anak-anak ibu. Lah sing model ngoten niku rata-rata para sahabat sedoyo nglakoni. Pertanyaane kira-kira awak dhewe pripun? Kita sering mengatakan apa mauludan kok entek-entek semono akeh boros nda. Ana sing nyembelih wedhus ngantek 400. Aja wah-wah kita nanan kok. Mang sama aku fiktif apa piye iki? Ana sing sampe 200, ana sing 300 diarani wah iku boros. Lho, kok boros apa alasane? Mosok hanya untuk mauludan nyembelih wedhus sampe 300 nyuwun pangapunten. Sampean nek nikahno anak pirang yuto. Wis ngono tok wis entek-entekan niku. Awak dhewe niku amin sewu nggih, nikahno anak untuk supaya ngetokno cinta ring anak. Ya Allah. Gedung disewakno. Sing dadi jaminan bengkok kuburan. Halo. Lagi ketoke sing guyu kok ketau nglakoni. Untuk urusan bab makanan snack-snacke gawe jaminan lapangan. Wis macam-macam niku. Kanggo apa? Nutup tresno ring anak. Pertanyaane, kalau tidak lebih dari itu untuk Rasulullah ngapunten bareng-bareng mawon. Aja nganggep awak kula njenengan iki wong iman. Ngene iki aja ngomong, "Wah kok berat men to, Dul." Ya wis ngene iki lah supaya awak dhewe iki aja rumangsa ngono. Jadi standar iman aja belum, aja meneh kok cinta kepada Allah. Walah, 27.571 sak ndure. Ais muga-muga mawon barokahe kita ngaji teng kene Nur Habib Novel niki. Diparingi saged cinta dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wan nasi ajmain wa fi qaulin saking sanadipun sahabat Anas ibn Malik dipun tambah wan nasi ajmain. Wedange sampun dugi. Wan nasi ajmain. Lan cinta kepada Rasul itu dikatakan harus lebih dicintai melebihi cinta kepada manusia sekabehane. Ini contohnya gampang mawon. Kaya awak dhewe nalika cinta niku. Bambang Panuroto seneng karo Siti kamar mandi. Lu kan apik to, panune rata oleh kamar mandi. Jadi ya nek kerep adus engko akhire panune ilang. Bambang Panuroto iku nalika cinta karo Siti kamar mandi, kula tak tanglet. Apa kira-kira umpama hasil dadi bojone mesti ndadekno seneng uripe? Kula tak tanglet durung mesti. Dadi bojone tenan delalah hamil pertama mbrojol telu. Halo? Hamil kedua mbrojol loro. Iki malah mumet dadi bojone Siti kamar mandi. Nggih napa boten? Lah nek ingin ning kula aturke untuk mencintai sesuatu yang belum tentu memberi manfaat pada kita saja, direwangi nganti SMS iku ngapunten mawon, tangane ngantek kapal. Sedangkan kita lihat para ulama-ulama kita sing do maca selawat, masyaallah, wakilah Habib Ahmad Kemusu niku nek maca selawat sallallahu ala Muhammad sedinane ping 16.000. Jadi tangan astane iki kapalen kanggo muterno tasbih. Lah kula sampean kapalen kanggo SMS Siti. Lho nggih napa mboten? Lah iki lho bedane wali kalau walian ngene teng niki. Bahkan nyuwun pangapunten mawon Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Niki gurisane cerita mawon tapi ya nembih cerita muga-muga oleh barokahe. Saben dintene maca sallallahu ala Muhammad ngendikanipun Habib Zaid bin Yahya yang pernah cerita karena beliau juga dari Hadramut di satu pengajian sedinane untuk sallallahu ala Muhammad ping 20.000 ora pernah pedot. Astane niku kapalen saestu. Lah kula lan panjenengan untuk mencintai Rasulullah dipastikan harus di atas itu semua. Jadi garapane sedoh isih dawa untuk menjadi wong sing cinta kepada Rasulullah. Lah mengke diterangke teng mriki apa to syarate wong cinta niku napa? Lah tentu kula njenengan lebih menarik kalau nyuwun pangapunten ketika Rasul menyampaikan seperti itu, Sayyidina Umar sowan kepada Rasulullah. Sowanipun matur, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Panjenengan niku pun kula cintai melebihi apapun, wis pun melebihi apapun. Niki pernyataane Sayyidina Umar, tapi dereng saged mencintai panjenengan melebihi cintaku pada diriku sendiri. Nah, niki lebih luar biasa lagi bahasa cinta pada diri sendiri. Nek wau pun kula gambarke, cinta karo wong tuwa pripun, cinta karo anak pripun, cinta karo wong liya pripun, cinta karo awake dhewe Sayyidina Umar kepada awak dhewe. Ayo diangen-angen. Ini dulu pernah ada seorang sahabat ketika ditawan akan dibunuh. Ditanya oleh seorang Sufyan, Abu Sufyan namanipun. Abu Sufyan ibn Harb. Anshudukallah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan indana al-an fi makanika nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Iki ana sahabat naminipun Zaid ibn Dathinah. Zaid ibn Dathinah niki mpun arep dipenggal, ditangleti. Hei, umpama gantian kuwe tak balekno ring omahmu ning Muhammad wae sing tak model kaya kuwe iki arep tak kempungi kaya kuwe iki mungguhmu piye? Kata orang tersebut yang memiliki cinta melebihi cintanya pada dirinya sendiri mengatakan, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibu syauqun syauqatun tu'dhihi wa anni jalisun fi ahli. Kamu jangan berkata seperti itu wahai Abu Sufyan ibn Harb. Kalau kamu tadi mengatakan, hei ya Zaid ibn Dathinah, umpomo saat ini yang memposisikan kamu untuk akan dibunuh itu Kanjeng Nabi Muhammad, lalu kamu lehe-lehe no omah piye. Beliau mengatakan, iku wis teramat berat. Kok nganti umpama saat ini di rumahnya Rasulullah sendiri, Rasulullah terkena napa niku namine ri napa duri. Nyuwun pangapunten, aku ora duwe rasa nyaman blas. Aja meneh kok Rasulullah ngentekno posisi sing kaya aku iki arep dipateni. Jadi pembelaannya kepada Rasulullah niku seolah-olah wis Rasulullah niku daripada susah, luwe HP aku sing susah. Karena susahnya Rasulullah itu melebihi susahe awakku dhewe. Itu sahabat, ibarah yang seperti itu disampaikan oleh pada sahabat. Lah kula njenengan kira-kira gambarane cinta ring awak dhewe, ayo diangen-angen cinta ring awak dhewe. Halo. Cinta ring awak dhewe. Kula njenengan niku kira-kira nek urusan bab mauludan. Mauludan. Duit 10.000 rupiah. Tetas delalah tanggal 12 Maulud. Kita butuh delalah niku wonten acara hormat Maulid ngono mawon. Tapi kita juga butuh pulsa, kira-kira didhisikno sing pundi. Wis ora usah ngomong wong ustate ya padha kok. Lah dari situlah perlu kita tegaskan bahwa PR kita tentu lebih berat. Tambah perlu dipunkuatakan cinta kita kepada Rasulullah. Lah, ketika Sayyidina Umar sudah mengatakan, kulon pun berhasil ya Rasul mencintai panjenengan melebihi cintaku pada anak, cintaku pada orang tua, cintaku pada semuanya, pada bondo dunyo kabeh, tapi belum melebihi cintaku pada diriku sendiri, Rasulullah mengatakan, la walladhi nafsi biyadi hatta aku na'habba ilaika min nafsik durung. Sebelum kamu mencintai diriku melebihi dirimu sendiri. Dikatakan Habib Ali Al-Jufri, dikatakannya Sayyidina Umar belum iman oleh Rasulullah. Fa Umar radhiyallahu taala anhu jahidun wahajirun. Sayyidina Umar niku wong sing nek perang top nok ngarep dadi panglima. Beliau yang ikut hijrah, beliau yang luar biasa setiap waktu salat, setiap waktu puasa, macane Quran ngantek ndeles, zikire ring Gusti Allah ora ketungan, ngono mawon durung dianggep iman karo Kanjeng Nabi. Lah apa meneh awak dhewe? Wiridan nek utange akeh. Salat bengi nek dinesuni bojo. Halo. Halo ya Allah. Tengah wengi ring masjid, rumangsane salat jebule apa? Luru sandale ilang. Halo. Ngirim tanggane iwak pitik jebul-jebule iku mau ora niat sedekah gara-gara pitike ditabrak wong napa sepeda motor daripada mati disembelih ngono mawon. Dadi awake wong iku nek ndurut-ndurut. Lho ngono kok awake dhewe iki arep kaya-kaya sesuk nek mati iki husnul khotimah mlebu swarga kelas VIP. Ya ngimpi. Nanten nggih, tapi nggih mboten napa-napa lah. Muga-muga khusnudzon kita niku ditajalekno Allah. Ya walaupun ora patek amale akeh niku wis diterima mlebu surga ngono mawon. Bareng bib novel. Amine nek bab surga ku sing siji tok. Amin. Liyane meneng tok. Bab utange lan lunas. Amun nek pojok ngono. Lah mboten. Oke, dari masalah menika niki berkembang apa toh yang namanya mahabbah itu? Wahuna tattadhihu silatul mahabbah bil ittiba wahia annal ittiba ala tathmuru syajaratuhu illa idza hurisat ala ardil mahabbah. Kula namung nerjemah mangke kita ambil pelajaran masing-masing. Dari pernyataan Sayyidina Umar yang mengatakan bahwa ulam pun cinta begini-begini dalam keadaan itu Sayyidina Umar tukang perang, tukang maca Quran, tukang sedekah, tukang sholat, tukang puasa belum dikatakan iman. Lalu Rasulullah mengatakan lalu Sayyidina Umar mengatakan wa min nafsi ya Rasul, oke kalau begitu saya akan mencintaimu melebihi diriku sendiri. Baru Rasulullah mengatakan al-an, sekarang ini engkau beriman. Lah dari sini tattadhihu, menjadi jelas hubungan antara cinta dengan mengikuti perilakune Rasulullah. Artine napa? Nek ana wong niru perilaku Rasulullah niku padha karo wonten tiyang nandur uwit. Uwit sing jenenge ittiba. Lah, uwit sing jenenge ittiba atau meniru perilaku Rasulullah tidak mungkin bisa membuahkan hasil kalau tidak dipun tanam di dalam apa? Bumi yang bernama mahabbah. Artosipun, nek kula njenengan niki bendina salat, maca Quran bleketek, tapi mboten duwe rasa cinta belas marang Rasulullah, mboten buahke apa-apa, nganti iman wae durung dianggep. Lah niku pentinge mahabbah. Ngoten niku. Makanipun aja gampangke. Wal mahabbah, lalu mahabbah itu apa to? Cinta itu apa? Kira-kira awak dhewe niku pun gadah niku napa dereng kan ngoten. Wal mahabbah halun fil qalbi, sebuah tingkah, sebuah kondisi hati di mana yastamilu ginakaken sin kal kulliyatal insan ilal mahbub tibaan kullamazdadat. Nah, dikatakan yang namanya cinta adalah kondisi di dalam hati seseorang di mana kondisi hati orang tersebut niku menjadikan kesemuanya dari orang tersebut condong kepada yang dicintainya. Untuk apa? Condong untuk apa? Condong untuk mengikuti tetapi berdasarkan hal tadi, tingkah sing ana nang jero atine wae. Dados ngeten lho, ngene kula bedakno. Ana wong salat, ditakoni kowe kok salat apa? Wedi neraka. Kathah mboten? Kathah. Ana wong ditakoni kowe kok salat apa? Wong kula niku salat masalahe KTP kula Islam kok nek mboten salat mangke dicorek. Ah niku diantara kita mungkin ngoten niku. Ning ana wong sing ditangleti, kenapa kamu salat? Lah pripun? Wong urip kula niku mengidolakan Rasulullah. Ng Rasulullah salat, mosok kula mboten. Ng kula niku guru-guru kula niku rata-rata pakaiane putih. Iku tak contohno sing gampang mawon. Suatu ketika kok kula ndelalah dipun paringi hadiah rupane batik. Niku nek nganti ngaji kok nggo batik niku rasane ora penak no ati. Gara-gara apa? Kekasih saya iki nggone putih-putih. Mudeng napa mboten? Lah ngoten niku contohnya. Jadi kita bawa putih mawon jawabannya beda-beda kok. Iki tak takoni umpama ngarepe iki tak takoni gene apa nggo putih duwene iki kok ngono jawabane. Nah bentene lho nggih. Maksude sing nek ngarep-ngarep kula niki lho. Ana sing macam-macam. Lho kok nggo putih? Lah kula mangke nek mbuta batik ndang ketok wagu ngono ku. Ana sing ngono. Ana sing kaya kula niki ganteng. Lah menjawab lho nggih. Kenapa kamu membawa putih? Ayo piye yo. Guru-guruku, kekasih-kekasih hatiku Mbah Kiai Arwani. Mbah Yai Makmun. Mbah Yai Makmun niku nek gadah batik niku ngendikan, aku nek dingei wong yo jane pengen nyenengno. Ning selak yo piye yo arep tak nggo piye, tak nggo piye wong aku ra seneng batikan. Yo mas yo tetep tak nggo sekali tak ge salat nok jero kamar dhewe. Dadi nggawane batik dhewean wae. Ora tau kok metu nggawa batik. Ngapuntene ora nyindir sing nggo batik lho niki. Iki ngapunten niki nyontokno bahwa nggawa melakukan sesuatu itu macam-macam tendensinya. Lah ada yang karena itu tadi, kenapa kamu nggawa klambi putih? Harus piye wong Dr. Habib Novel, Dr. Habib Sen, Dr. Habib Anis, guru-guru kita niku nggawa pakaian petak. Ati kula niku rasane nyaman nek saged niru. Ning yo ndelok-ndelok sing ditiru nggih. Halo halo. Contone Habib-habib kita niku nggawa amamah. Niku jane nek cara syariat ya ora apa-apa wong niku sunnah. Walaupun niku lit tajamul untuk keindahan. Nek ya ngapuntene mosok kula nggo undeng-undeng malah kaya oh merek Sarimi. Oh malah mikir ora enak ta. Halo. Yo ndelok-ndelok aja dhewe. Wah, Al Habib Novel nggawa aku nggawa wis. Ya ngapunten kulite beda men. Mudeng nggih. Lha nek Dr. Habib Novel nggawa amamah nate to mlebet ing Al-Qisah nggawa napa niku undang-undang. Wah, gantenge. Lha sampean kali kula nggawa. Ana wong weruh mules saudara-saudara. Jadi kula wangsulke dadi wal mahabbah halun fil qal yastamilu kulliyatal insan ilal mahbub tibaan kullamazdada. Jadi nirune niku terdorong dari hal itu tadi, tingkah sing ana nang jero ne ati sing bentukipun niku ya secara malah sing piye ya pokoke cinta ngono mawon. Dadi ana condonge ati sing ndadekno ketertarikan kita niku mengakibatkan aku pengen niru. Karena zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan agama tetapi lalu kemudian mengatakan maaf nyuwun pangapunten mawon dia sama Rasulullah meh padha. Kacek sithik. Ning kula membenarkan. Sampeyan bingung toh? Hati-hati loh pendengar Al-Hidayah. Loh Pak Dullah kok ngarani berarti wong-wong sing do ngono-ngono iku memang karo Rasulullah kacek sithik. Iya. Rasulullah niku sithik-sithik salat. Lah nek wong mau salate sithik. Lah iki kacek sithik. Nggih napa, Mas? Halo lho. Nek Rasulullah niku sekedhik dahare, lah nek wong iku mau sithik-sithik dahar. Kentekan senek e upil. Lah, astagfirullahalazim. Lho maksudipun ora ngono. Dadi supaya ngaca ngono lho. Kowe kok ngomong padha karo Rasulullah iki dalam hal apa? Saudara-saudara. Ora ana padane blas. Wong Rasulullah niku nek sedekah hatta nafidha ma indah sedakoe niku ngantek entek sing digadahi. Lah kula sampean sedakoe nek ana 500 rupiah mambu geliga bekas keroat. Lho nggih napa mboten? Eh ustate aja gitu. Jadi supaya ngaca, nek ana ngomong, saya kan sudah sholat sama Rasulullah, saya kan sudah baca Quran sama Rasulullah, sama. Ning yo bedane luweh wae daripada sama itu tadi. Nggih, wis mugi-mugi awak dhewe niku nek kula ora kepengin kok ngaran-ngarani mboten. Ya muga-muga sadarlah. Jadi roe niku diwaca tafkhim sebab rok sing mati tumibo sakwise fathah niku wajib diwaca tafkhim. Jadi nek maca ngono sadarullah. Ya dieling-eling niku sadarullah. Lembut iki janipun keteranganipun bahasane ya. Lah wa min kamali ubudiyati sayidina Muhammad rabbi annal muhibba kullamazdada ma'rifatan bihadhihi dzat asy-syarifah kullamazdada hubban laha. Wa kullama izdada hubban laha izdada ma'rifatun biha wa ma'azdiyatil mahabbah wal ma'rifah dagwar rabithah wa yahsulul ittiba'al akmal alladhi yamla'u kulliyatal muttabi' fayanalu hubballahi ta'ala. Intinipun ngono mawon saking sempurnane anggenipun Kanjeng Nabi ngibadah mangawula marang Gusti Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika bertambah makrifahnya pengenalannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bertambah pula kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bertambah kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pula bertambah pengenalannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih nyuwun ngapunten mawon nek kula mbahasakno niku. Nek wonten tiyang niku kenal marang Rasulullah, tentu membuahkan cinta. Lah begitu pula cinta kepada Rasulullah membuahkan tambah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi intine nek kula sampeyan niku arep ngomong muni cinta kepada Rasulullah, tandane ya nomor siji kudu kenal dhisik. Nek ana wong misahno antarane kenal karo cinta, pertanyaane kok kowe kok arep ngaku cinta karo Rasulullah wong ora kenal. Makane nek nok Indonesia niku dikatakan tak kenal maka tak sayang. Lah niki langsung mawon kepada bahasa yang disampaikan untuk memotivasi kita untuk mauludan. Nyuwun ngapunten mawon. supaya kita bisa mengenal Rasulullah, kita diberikan para ulama sering-sering dalam rangka apa? Qiraatun linadzmil badi' irtabata bijamalil ibarah. Moco-moco nadoman-nadoman syairan-syairan yang indah, yang dibarengi dengan pengucapan yang indah pula dan adab yang indah pula, yang isi syair itu semua mengenai Rasulullah, menjadikan akal kita mikir-mikir Rasulullah, lalu ditambah hati kita melu ngrasake tentang hasil pikiran itu. Nek jenengan mauludan, beda napa mboten karo nek jenengan maca sejarah Rasulullah nang omah? Beda. Bedane apa? Nek maca sejarah nang omah ku ambek ngeten iki. Ngeten iki lho, amit sewu lho, tak contohno. Ngeten iki, oh Rasulullah anu dong, lahire tanggal dino Senin, tanggal 12 dene. Oh anu dong. Oh, anu. Nek Mekah to iki. Mekah iku anu iki, Solo ngulon sak kendire iku tekan. Ini nyuwun ngapunten mawon, labet untuk mengenal niku kurang. Tapi kalau konsep para ulama maca tentang siratul habib wa syama'ilihi, sejarahe Kanjeng Nabi lan sifat-sifate Kanjeng Nabi, wa khosoisihi, itu tadi digunakan nadzoman bacaan-bacaan yang indah dengan kesempurnaan keindahan dari pengucapane. Sing maca ya suarane dipilih. Nek sing kempresek tulung macalah ning aja nok ngarepe mik. Sebab nopo? Niki kondisine niku arep menggabungkan antara buah pikiran dan rasa di dalam hati, apalagi ditambahi lagi bisautin syajiyin wa naghmatin raiqah hayyaja sawakinal fuad. Supaya pikiran ora melayang ring direng di, ditutup pikiran itu dengan apa? Keindahan suara, terbangan sing indah, bau-bau wangi-wangi yang ada di majelis-majelis itu, lalu macam-macam nopo keindahan-keindahan yang disokno nalika nok majelis maulid niku. Lah kalau itu tergabung semuanya, apa meneh wong sing ngerti bahasa Arab sidik-sidik, Kanjeng Nabi lahirnya begini ning disebut nono wakak nopo wafahina koruba awan wakihadal habib. Wonge ngangen-ngangen karo wakale ketika masa Kanjeng Nabi dilahirkan, lalu dirasa nono jero ati deh, bayangke Rasulullah arep lahir, sing maca suarane wapi dalam kondisi adab akhlak macem-macem. Dadekno pikiran niku ora melayang-layang. Plek ngomongke ngangen-ngangen Rasulullah tok ora ana liya. Lah disitulah kenapa kok ana majelis-majelis kaya model mauludan. Kalau ada orang mengatakan lho mauludan sama majelis-majelis yang lain kan ya padha ya beda. Karena nok nggone maulud itu suasananya digabungkan semua supaya apa? Rasa dari kerinduan itu menjadi tambah. Lah dadi nyuwun ngapunten mawon, nggih. Lalu dengan adanya kita mendengar hal-hal sedemikian itu, lalu kita mendengar artinya disampaikan para ulama-ulama, tentu kita bertanya, apakah dulu Rasulullah niku nggih sering mirengke nadzoman-nadzoman syairan-syairan kaya sing kita waca nang nggone Simtudurur. Ya waridal unsi wal afrahi bisahari. Model-model ngonten niku napa nggih nate Rasulullah. Lah niki tak critakne pinten-pinten sing saged kula aturke. Diriwayatkan dening Imam At-Tabrani fil Kabir saking Umar ibn Syuraid an abihi, beliau mengatakan, bapaknya Umar ibn Syuraid mengatakan, aku pernah dipun boncengno dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menanyakan, ama tarwi li Umayyah ibn Abi Sulth syai'an, kang apa kowe ora kepengin macake syairan-syairan sing dikarang karo Umayyah ibn Abi Sulth napa mboten, Kang? Oh nggih ya Rasulullah, nggih, kula waoske. Lalu Rasulullah ketika mendengar dia mengatakan nggih, Rasulullah mengatakan, "He, alamat nek seneng Rasulullah. Akhiripun fa'an syattuhu mi'ata baitin awqafiyah ulama ataitu ala baitin awqafiyah qala sallallahu alaihi wasallam hei. Ketika satu demi satu syairan itu saya baca kaya nek kula jenengan mauludan niku ya rabbi shalli ala muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq niku sak syair sak bait sak qafiyah. Satu kofiah itu dibaca Rasulullah jawab hehnya Rasulullah iku ora kok hehe ngono ku ora ngono ring nerjemahna ya sing pas lho hehnya Rasulullah bimakna napa saking menikmatinya seperti itu tadi kondisi mauludan itu dibuat seperti kalau Rasulullah di situ itu piye rasane Rasulullah kira-kira bunga. Jadi nuansanya seperti itu. Jadi itu konsumsi yang Rasulullah senangi dulu. Dan sekarang ini diulang oleh para ulama. Supaya kula njenengan nggih melu senyawa sehati serasa dengan apa yang dicintai Rasulullah SAW. Nek yai makmun niku. Nek ana wong kok nek krungu dangdut mbamane krungu dangdut ndung oh berarti hatine al dangdutu. Mudah. Nah, ana wong krungu dangdut ning nek ana krungu ya Nabi Muhammad niki amel sewu ya goyange iki beda ora goyange dangdut. Goyangan ini karena tarian rasa itu sing otomatis mbok cegah ra iso kok. La ilaha illallah la ilaha illallah mbok kon cegah ngene tengengen. Ngene iki tok tengengen. Nah, ketika Rasulullah mendengar satu demi satu syairan, lalu Rasulullah menyemangatinya dengan mengatakan, hei, seperti itu tadi, sampai dibacakan 100 syairan. Di mana membacanya? Di atas tumpaan jaran nopo unta. Jadi ini Rasulullah konsumsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejo kaget, nek awak dhewe niku melu mirengke. Nah, tapi syairan niku dipun sebut lho Pak, kan Rasulullah pernah mengatakan la am yam tali ajaufu ahadikum khairan khairun lahu min ayam tali asyron. Nek ana wong daripada napa mulutnya dikebaki maca syairan, kata Rasulullah kan syron syairan maka lebih baik dikebaki nanah. Ndelok-ndelok sik Kang. Sebab ono hadis pula yang mengatakan juga riwayat Imam Bukhari inna minasyi'ri la hikmatan. Podo-podo hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah mengatakan sebagian daripada syairan atau nadoman atau kofiyah tadi itu ada hikmah. Ada hikmah itu apa? Ada muhul ilmi, ada intisari ilmu di situ. Di mana ilmu itu nur, al ilmu nurun, maka syair itu berisi terhadap nur itu sendiri. Jadi wong krungu syairan ku atine dadi tambah padang ora kelingan utang. Halo? Jadi ojo kaget nek ana wong lagi ngrungokno ketika kofiyah atau beberapa syairan dibaca itu langsung meneng ya Allah sing asal mau sedih mikirno uripe tahayur maro-maro ring majelis maulid dipun sampekno tala'al badru 'alaina seolah-olah hilang semua perhatian hanya untuk mendengar bahasa-bahasa itu yang mengingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, di sini ada tabrakan. Kok katanya ada hikmah, kok katanya ini lebih baik dipun kebaik dengan nanah. Mana ini? Ini yang bisa mentahriknya disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di dalam kitab Fathul Bari saking Musnad Abi Ya'la Al-Musyli dikatakan begini. Suatu ketika Rasulullah ditanya tentang syairan itu apa tuh ya Rasulullah? Syairan nadoman kan gitu. Rasulullah kok tadi mengatakan dalam syair ada hikmah, tapi ada juga pernyataan Rasulullah tadi lebih baik disosol dengan nanah. Rasulullah ring jawab, huwa kalamun hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Pada dasarnya sing jenenge syairan niku adalah ya padha karo omongan ngene iki. Nek omongane niku elek ya berarti syairan niku elek. Nek omongane ku apik berarti ya omongan apik. Nek syairan niku isine bab masalah bab nglalekno Allah berarti niku luwih apik dipun socol karo nanah. Tapi nek sing isine syairan niku mengenai Rasulullah, mengenai syama'ilnya Rasul, Rasulullah niku sifate pripun, keindahane pripun, maka itu syair yang mengandung hikmah. Hikmah niku napa? Ma apa wau? Mukhul ilmi. Dadi krungu iku ndadekno atiku mak klap klap klap klap. Mulai songkok majlis ni, tambah gairah, hidupnya itu tambah kuat. Sehingga digambarkan setelah orang-orang madaeh, wong-wong sing napa, mujo-mujo Rasulullah, memuji Rasulullah dengan syairan-syairan itu, ujuk-ujuk di dalam hatinya tambah kental apa itu syiah, napa syairul Rasul, apa itu tanda keagungan Rasul, bahwa Rasul seneng solat. Maka ujuk-ujuk wong sing biasa siiran niku salate ya tambah sregep. Mbok muga-muga amin ngene Bapak. Maksude sregep ku sing asale subuh rong rakaat dadi papat ya ora ngono. Ku jenenge kesregepen niku. Sing biasane nek salat niku dang-dang tek kadang dirombong sisan usolli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wasubhi kroyoan lillahi ta'ala. Ki beda salate ora ngono. Di awal waktu ini. Maka syairan-syairan yang nanti lahir dari orang-orang yang memiliki cinta sama Rasulullah, niku ujuk-ujuk isine mengkegeh tentang Rasulullah itu sendiri dan syairul Rasul itu. Lah, sing pokok meleh, di sini ada beberapa gambaran. Nah, nyun ngapunten nggih, mungkin pernah disampaikan guru kita dan kula wis etok-etok ya dereng ngono mawon. Ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibn Zuhair. Beliau mendapatkan burda. Jadi ketika beliau menyampaikan beberapa dawuh, beberapa syairan, itu langsung Rasulullah niku gadah burda. Gadah burda niku gadah isga modele kados kain ngeten niki. Lalu saknalika fakhala annabi alai birid napa burda tahu. Dipun langsung dipun pendet diwehno kalih tiang wau. Nek cara Said Muhammad Al-Maliki, ini gambaran bahwa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Zuhair itu menyenangkan hati Rasulullah sampai diparingi hadiah. Lah dikala itu patah sangat janipun. Tapi yang perlu saya sampaikan diantaranya, innar rasula lanurun yustadha'u bihi muhannadun min suyufil hindi maslulu. Nah, ini diantaranya pun ada yang disangkal oleh Rasulullah. Ini terjemahannya ngeten. Sesungguhnya Rasul itu nurun yustadha'u bihi. Cahaya yang cahayanya itu benar-benar dicemleretke. Apa dicemleretke ini? Cahaya yang dipancarkan. Muhannadun min suyufil hindi maslulu. Lalu Rasulullah niku diembakno iki napa ya? Disamakan seperti apa? Seperti pedang dari besi India. Jadi muhannadun niku pedang dari besi India. Min suyufil hindi maslulu. Jadi Rasulullah niku seolah-olah pedang dari besi India yang dipun apa? Yang dipun entongke. Artinya apa? Jadi seolah-olah Rasulullah niku sesuatu yang gagah, yang berwibawa. Nek sampean roh ana zaman wong perang kira-kira ana wong dudut pedang niku kira-kira patute wong ku dadi wedi napa mboten? Takut napa mboten? Jadi Rasulullah niku seolah-olah dianggap sesuatu sing berwibawa tadi. Untuk bahasa itu Rasulullah langsung menghentikannya lalu mengatakan bal napa wau? Dipun dawuhaken bal min suyufillah. Jadi kata-kata muhannadun min suyufil hindi Rasulullah aja ngono, aja suyufil hindi, tapi muhannadun min suyufil hindi maslulu. Pedang dari beberapa pedangnya Allah terhunus di depan kita. Jadi artinya Rasulullah niku bukan hanya merespon seneng, tapi kata-kata yang kurang pas dipindah Rasulullah sendiri, dibenarkan, dipilihkan kata-kata yang lebih pas untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dipuji kok kurang pas, niku digenahke Rasulullah piyambak. Ngeten. Nah, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah seneng nek wonten tiyang maca syairan sing isine mengenai Rasulullah. Wonten setunggal terakhir Nah, kula niku bingung nek katahe ngeten sing ngethok-ngethok ya angel. Terus niki wae ujane nek omah ya wis tak woca-woca bolak-balik kuwatir nek salah aku. Wis maklum nggih. Kula niku ngaji kalih jenengan niku wedi kula niku jane jenengan ngajar kula lah. Jenengan pun biasa diajar kalih guru-guru kita lah kula niku nembe mriki ndeloham tok. Ya sedongakno mawon mboten kualat. Amin berarti kualat niku. Ngelan. Ya contoh deh. Lah ketika ammihi sallallahu alaihi wasallam apa pamane Rasulullah yang bernama sahabat Abbas itu pernah sahabat Abbas mengatakan nyuwun ngapunten mawon di dalam sebuah riwayat saking Imam At-Tabrani fil Kabir kunna indan nabi diceritakan ada satu sahabat yang berkata kami pernah duduk-duduk di samping Rasul dumadaan faqala lahul Abbas paman Abbas pamane Rasulullah piyambak metuki Rasulullah lalu mengatakan ya Rasulullah inni uridu an umtihaka wahai Rasulullah kula kepengin muji panjenengan lho iki lho dieling-eling ya Rasulullah kula pengin muji panjenengan pripun ya Rasulullah Rasulullah mengatakan hata la yufaddidullahu faka durung sampai kata pujian itu disampaikan wis oleh donga Rasulullah sik beto mriki paman muga-muga tutuk panjenengan boten dipecahke Allah artosipun didongakne maka keramate Sayyidina Abbas sampai sedane tidak ada satupun gigi yang tanggal. Gara-gara nampo nembe arep matur ya Rasul, kula arep muji jenengan pikantuk bener, langsung didongakno. Lalu diantara syairannya yaitu wa anta lamma wulita asyraqat al ardu wada'at binurikal ufuk fanahnu fid dhiya'i wa fid nuri wa subulur rasyadi tahtariq. Bahasanipun niki nyuwun ngapunten mboten kula lagokno. Wahai Muhammad, engkau ini kata-kata pamanipun Rasulullah di depan Rasulullah. Engkau Muhammad ketika dilahirkan asyraqat al ardu, bumi iki langsung mencorong dengan nur yang engkau bawa. Wada'at binurikal ufuk dan ufuk niku ya pokoknya bangsa dhuwur kono itu menjadi cemplorot dengan nurmu itu Muhammad. Niki pujian apa kamplengan? Pujian apa kamplengan? Pujian disampaikan di depan Rasul, Rasulullah durung sampai disampaikno sampun dongakno saudara-saudara. Jadi jangan ragu lagi. Kalau hati kita ndelalah nok jerone ati, kepengin siji tempo ora usah nekakno majelis-majelis. Umpama niku pengen ayo diwaca. Tapi ya niku wau dibarengno maca sing apik, dibarengno karo akhlake sing apik, ibaroh jamal, bijamalil ibaroh apa? Pengucapan sing indah. Podo-podo maca sing tudurur ya ayo macane Ndoro Habib Anis piye to ya macane Ndoro Habib Alwi piye macane Ndoro Habib Novel piye macane Ndoro Habib Syekh piye macane Ndoro-ndoro niku yang dimana kita niku tentu tahu rahasia-rahasianya kalau kita mengikutinya coba sampean umpamane biasane Ndoro Habib Anis mene ya Rabbi sholli ala Muhammad أشرف بدر في الكون أشرق terus sampean maca ya rabbi salli pripun hasilnya? Ya mboten pas maka untuk mengkondisikan itu Ndoro Habib Anis Ndoro Habib kita niku sampun ngajarno carane akhlake metode pengucapane ini semua nek diracik itu mengakibatkan kita sendiri itu menjadi tertarik sampai dikatakan dipun dawuhno bahasa nipun wa adromana rasyauqi fil qalb kobong tambah napa bulat-bulat napa api kerinduan kepada Rasulullah tambah gede. HP-HP kita ayo dipindah sing ndek wingi ada afan denganmu. Ya sekali-kali ora apa-apa nggen kula ya ana. Halo. Wis maklum masalah HP kula HP larang terus. Tapi ya tulunglah aja sing iku nek iku kanggo nek wayah ladek al stresu wonten niku. Ya awak dhewe nek kira-kira menada panggil ya sing patuh sing kira-kira suarane sinten. Derabi panis. Ya Rabbi, ngono malah ngelikno. Nggih mboten. Aja kok meong. Lah ya Allah. Sing nyerekno ati iku nek wayah tegang-tegange ana wong nampa HP-ne. Kuit-kuit ngono ku masyaallah. Pengalamat HP murah saudara-saudara. Ngaten nggih, paham nggih? Lah niki sekedhik janipun nggih, perlu kula bahasaken sing pripun, kula mboten saged nggih niki saking cupete akal pribadi kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Muga-muga sing sekedhik niki wonten manfaat lan barokahipun. Biasanipun wonten sing tanglet nggih. Nggih, monggo tapi niki wonten pengumuman niki pengumuman sik apa tanya jawab sik. Sak karepmu dul ngono ku jawaban niki. Ya wis nek tak sarepku ya tak tulis tak wacane. Yang pengumuman dulu ya kek niki sing bangsa nyuwun donga niki kula mangke tak maoske nemawon. Hadirilah. Jadi kon nekani tok. Hadirilah. Teko terus mulai ngono Mas Bayo. Ya aja ngono ah mahamine kok ora penak. Hadirilah. Mestine ya ikutilah ngono ane nak. Nek hadirilah aku teko snack nampa. Dadah. Kuwampungi malaikat. Pengajian memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembacaan Maulid Al-Barzanji bersama habaib dan para kiai, pembicara guru kita Maulana Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, pengasuh Majelis Ar-Raudhah. Senin malam Selasa Wage 30 Januari ba'da salat Isya musala Al-Islah Kebaan garis miring Kutut Kelcombongan Kecamatan Sukoharjo. Nggih niki pembacaan Maulid Al-Barzanji Meleh di Masjid Mujahidin Kelurahan Jungke Karanganyar. Jungke. Ya ampun, bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Kapan waktu ini pun? Sabtu Kliwon 11 Februari pukul Ba'da Isya. Ya ampun, monggo nek menawi wonten sing badhe disampaikaken. Nek mriki mboten wonten sing mlebet SMS anu Pak Sidik Pano. Mas Agus nggih. Monggo nek menawi diwaosaken lihat. Biasanya dugi jam sedoso so, jadi karek 5 menit tok. Monggo, mun santai mawon. Monggo. Lho mike budi. Mboten. Ya, langsung saja saya nama Bapak Surono dari Pojok Tawangsari Sukoharjo. Yang akan kami tanyakan ini mungkin di luar penjelasan mengenai keutamaan Rasulullah. Kita sering sholat mungkin tidak mesti di masjid sendiri, ya. Karena kita agak berpergian, maka kita sering menemui dalam kita menjadi makmum, imam itu sering membaca fatihahnya tidak diawali dengan bacaan basmalah. Karena kita belum tahu, kita hanya husnudzon aja, mungkin itu bismillahnya siri. Itu mungkin ada keterangan atau itu dari madhab mana. Karena yang kita pahami mungkin baru satu dari madhab Imam Syafi'i. Dan rukun-rukun dalam sholat, mungkin apakah ada perbedaan di antara empat madhab. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Mas Tunus. Oke, saat diringipun, kula tentu nek mengenai alasan bermadhab, kula lan panjenengan sampun paham, nggih. Bahwa untuk menjadi mujtahid mustaqil, untuk menjadi mujtahid mutlak, dia memiliki syarat-syarat yang berat, yang tentu anggih kita mboten usah angel-angel bahwa a'immatul arba'ah itu diikuti oleh sawadul a'dham atau jumhurul ummah umume, di mana itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tentu langkung ridho. Nek masalah bab mengikuti madhab boten usah kula terangke sebab pertanyaan tidak ke sana. Cuman untuk memberikan jawaban, apakah ada perbedaan? Oh, bedane yo kata. Contone mawon, nggih. Nek cara wudu mawon sampun benten antara ulama satu dan yang lain. Karo madhab Maliki, kepala itu semuanya dipun usap. Jadi carane tangan niki dikumpulno ngeten. Jempolane nok nggone pring napa nok nggone niki. Napa niki? Wis terserah sampean ning arane. Pelipis niki ana sing ngarani niki nggon mumet ngono mawon lah wis ora sangelange. Nggon mumet niku kabeh roh. Nggon mumet iki biasane nek mumet kene ana salon plus, salon plus. Salon. Salon. Ya supaya ora ngantuk. Niku nek cara Imam Malik iki kabeh kudu diusap. Jadi carane set diwalikno mengarep set ngeten iki. Nek cara Imam Malik iki sedaya pak anggota tubuh harus bidalki kudu digusak usap. Jadi ora gur ditelesi banyu, bukan hanya isolul mak saja ndatangkan air tapi digebek-gebek. Maka di Arab sana, tak contoh nomawan tenggene Mekah sana khususnya di Madinah, tempat wudhu itu selalu ada tempat duduknya. Karena untuk kaki kanggo digebek iku nek tuwa ambruk saudara-saudara. Dan Imam Syafi'i dalku untuk menggebek niku sunnah muakkada. Mashu jami'i ra'si nggih sunnah muakkada. Artine oleh ganjaran tambahan ning mboten wajib. Sebab nek cara Imam Syafi'i wudu cukup namung panggenane pokoke fi hadir ra'si, pokoke ana nok nggone menapa batas kepala. Jadi nek ngantek ana rongga rambuté dawa kok ngantek tekan kene sing digebek pojoke niki. Lah niku mboten sah, kudu sing teng mriki. Lah nek nek nggon salat nggih semanten ugi benten-benten. Cara Imam Maliki sing kula ngertosi maca Fatihah niku nek dibismillahno sunnahe alon. Nggih disunnahke alon. Nek cara Imam Syafi'i sunnahe banter. Lah nok nggone masalah menika nek jenengan umpami nemoni wonten masjid terus jenengan ngarahke khusnudzon panjenengan mungkin niku maca tapi sir monggo. Tapi nek jenengan derek satu qadhiyahnya madhab Syafi'i kok nganti weruh ana wong gunakno madhab yang lain dalam satu qadhiyah salat yang sama asal jenengan boten weruh wong iku nindakno nindakno perkara sing batalke wudu menggah madhab sing jenengan ikuti dengan langsung Anda melihat sendiri, maka niku boleh-boleh saja. Tapi nek weruh maka tidak boleh. Contoh ngene. Ana wong melu madhab Hanafi di mana demek wong wadok niku mboten batal. Wong sing pokok niku mboten dijimak, mboten dikumpuli. Jadi didemek diileng-ileng ngoten iki, ngoten niku ora apa-apa. Sing penting mboten dikumpuli. Lah sampean melu madhab Syafi'i. Salat karo wong iku. Lah sedurunge salat kono cipika-cipiki dulu. Cipika-cipiki. Mboten niku. Berarti sampean saat itu aja jamaah karo wong iki. Tapi nek cukup namung bismillah nggih nek niku wau kula, nek kula lho nggih. Nek kula padha-padha ngilangno kemamangan nggih. Nek kula lho niku nek kula berusaha nek kula lho tak baleni berusaha nek madosi jamaah salat ya sing kira-kira bermadhab kanggone sing nok nggon perjalanan ya niteni Ndi sing kira-kira bukan bermadhab satu dengan kita ndak. Bermadhab artinya apa? Luweh ngati-ati. Masalahnya wonten madhab zaman akhir sing banyak diikuti namanya madhab ngawuriah saudara-saudara. Jadi niku medeni wong niku. Wis pokoke sanggerono ngawuriah-ngawuriah niku medeni wong. Paham nggih? Niku nek dikandani sithik-sithik orang ngantel. Wong kula niku nate Pak nek arep salat niku niat, niate niku makrunatan bil fi'li dibarengno karo nalika takbiratul ihram. Lho, Allah itu kan sudah Maha tahu. Kita ndak usah niat-niat. Lah ya ngerti nek kowe iki ngawur ngono mawon nek sangelan. Nggih, monggo nek wonten sing diangkut. Angga sana sibuk. Langsung saja Pak Ustadz, saya Partiman dari Kedan Bedan ingin menanyakan salam pada waktu sholat itu yang dibaca sampai lengkap barokatuh atau cuma warahmatullah saja. Kemudian yang kedua, gimana cara memotong kuku yang benar? Kan saya pernah mendengar bahwa pada hari Jumat itu diwajibkan memotong kuku, potong itu gitu ya. Itu cara memotong kuku yang baik itu gimana? Gimana aja? Makasih Pak. Nggih, menenge saged dipuntangletaken melih dhateng sahibul makan, sahibul majelis Dr. Habib Nafel. Kula wong kranten kedhawuhan nggih, tetep kula sampeaken napa sing kula nate sumerepi. Dan tentu banyak yang belum saya ketahui. Yang pertama tentang napa, Bu? Salam niku dumugi kalimat assalamualaikum warahmatullahi. Niku prayoginipun. Dan yang wajib itu ketika noleh menengen tok. Nek nalika mengiwa assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua itu sunnah hukumnya. Jadi umpama sampean sing kanggo masmum makmum masbuk wis salam yang pertama imam lalu kita ngadeg niku pun mboten napa-napa. Tapi nek durung salam kok sampean ngadeg niku napa-napa. Wis ngono mawon kare mboten sama napa-napa ngene. Gampang. Maksudnya napa-napa pripun? Lah iku engko takokno melih, engko takokno melih nggih. Apa yang dimaksud napa-napa? Ngono. Yang kedua, pertanyaan mengenai carane motong kuku. Carane motong kuku pada dasarnya sing pokok lho nggih, sing pokok niku selang-seling nek kanggo tangan. Nek kaki niku mangke modelipun saking driji niki sing kelingking nuju ring jempolan lalu terus disambung. Nek ngertos kula sebab niku khilaf kathah pinten-pinten pendapat. Ada yang mudah niku wau sing kanggo niteni ngono mawon. Wis pokoke selang-seling nek gelem nglakoni kaya ngono insyaallah didohno penyakit mripat. Lah mripatmu kok lara dul? Lah masalahe mungkin ya ora selang-seling iku mawon. Aku masalahe nek dicemes ngono ya mateng aku. Nggih, niku wau. Mriki kelingking tengah jempol manis telunjuk. Ngoten niku carane. Sunnah mboten wajib nindaknone sadurunge nderek Jumatan. Sebab teng mriku disunatno tatoyub wangen-wangen awak. Terus mandi li hurmatil Jumat utawa li adai salatil Jumat. Terus nggawa pakaian sing paling apik tur nek iso sing putih, aja batik saudara-saudara. Mu nek batik iku mumetno sing mburi. Lho, iki batik model apa? Ngonten kok ngonten. Paham nggih, sing luwih apik iku putih ngoten iki. Bon, sana sipun. Monggo. Dan ini kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, langsung saya pertanyaan aja. Iya. Pada umumnya ada istilah haul itu dilakukan untuk para ulama atau orang-orang terkenal okay. yang diadakan itu. Oke. Okay. Tapi di sini yang saya tanyakan untuk Rasulullah itu saya tidak pernah mendengar haul. Tidak mendengar anu haul untuk Rasulullah itu. Nah, ini untuk penjelasannya bagaimana? Nggih. Sederhana mawon. Yang terpenting dari seorang selain Rasul itu adalah kondisi kematiannya. Nggih. Jadi wong-wong niku sak liyane Rasulullah yang terpenting adalah yaumu wafatihi. Sebabe napa? Innamal khairu mauqufun fil khatimah. Kebaikan itu ditampakkan atau modele niku dikandheke, dikandheke apa? Tergantung kepada akhir hidup orang itu. Bar seso niku duwe murid 2000 iso miber kabeh. Jadi nek mulai pengajian niku ora usah numpak sepeda motor. Bler tekan Plesungan. Tekan kono langsung kerokan kademen. Lur. Iki nyon ngapunten mawon. Ning bar seso mboten husnul khatimah. Wal iyadzu billah. Niki nek ngomongno bab wali, pernah Imam Junaid al-Baghdadi niku ditanya. Ala ayaznil wali, apakah wali itu ada yang zina? Langsung beliau berdiri melengos tapi tetap jawab. Sing jawabane nek cara dipun bahasakno ya kabeh iku ora bakal menang sangka takdir. Ya wis ngono mawon kalimate. Niku selamat. Dadi intine wali iku ya ana sing salah. Ning kesalahane wali ing dalam urusan bab kewaliane niku justru terkadang mendukung. Sebab rubbama ya'ti 'alaika bidzambin fakana sababan lil futuh. Kadang wong kepleset tetapi kanggo dadi sebab wonge dibuka atine. Ketika wong niku ngamal api, terkadang hari ke 1000 dari keapiane ujub yang dihasilkan. Tapi karena dia pernah kepleset, dia menjadi layak man an makrillahi taala. Ora rumangsa aman terhadap tipu daya Allah. Jadi intine wong-wong sing soleh niku pokoke dari misteri kehidupannya sing macam-macam niku tentang takdir Allah, tentang derajat yang Allah berikan, wis ora usah dirembuk, sing pokok nalika sedone piye. Oh apik. Lah, nikulah perlune diperingati. Lah kalau Rasulullah apike mulai lahir. Wis ora usah nakokno sedone Rasulullah, wis pokoke Rasulullah tiptahayan wa mayyitan, kata Abu Bakar Siddiq. Engkau ini wangi ya Rasul, hidup ataupun matimu. Disini kumawar sing pokok. Jadi Rasulullah kenapa tidak dihauli? Karena yang memberikan kebaikan kepada hidup ini bukan dari kematian beliau, tapi justru dari kelahiran beliau. Dan kita patut mensyukurinya. Tadi dikatakan malam Senin itu kunci dari setiap pengalem buwono. Bahkan kullu layalil bidhi laha nasabun ilaiki. Semua malam yang indah, malam yang bersejarah, malam yang istimewa itu anaknya malam Senin, ngono mawon. Sebab Lailatul Qadar ono sebab Rasulullah pernah dilahirkan. Nisfu Sya'ban ono sebab Rasulullah dilahirkan. Bahkan dunia ini ada sebab Rasulullah direncanakan untuk lahir. Laulaka laulaka lama khalaqtul aflak. Niku. Cuman masalah haul ampun dipun pisah nggih, ngene nggih. Haul niku macam-macam. Ono sing haul kangge istilahipun tabarukan dateng sing dikholi. Contoh Habib Ali Al-Habsyi. Kita peringati haulnya tujuane untuk kita semaikan, tumbuhkan kembali semangat-semangat beliau yang pernah beliau lakukan ketika hidup. Sampai dikatakan sesungguhnya orang yang membaca sejarah kebaikan orang itu, dia menghidupkan orang itu kembali. Jadi nek disebut no manakibe Habib Ali niku padha karo Habib Ali hidup meneh. Nah, kan gitu. Nggih, paham nggih? Lah, haul untuk kita ya penting. Bahkan luwih penting. Sebab kados kula lepan panjenengan niki kalghorikil mughawis kelebu nang umume dawuhe Kanjeng Nabi, kabeh wong mati iku mesti nasibe kaya wong kerem. Seperti orang tenggelam yang setiap detik yang tadiru da'watan talhaquhu min ibnihi au akhihi au sadiqin lah sing ben detik njaluk supaya dipun dongakno karo kanca dulur lan anak-anake. Berarti sing butuh khol niku Habib Ali napa Habib Abdullah As-Segar? Yo Habib Abdullah As-Segar niki. Habib Ali ngamale pun Masya Allah nemen katai. Lah wak dhewe niki perlu dihauli. Haul sing model piye? Haulun niku maknane ulang tahun. Maksude adat adanya haul atau setiap tahun diperingati ana wong sedo, walaupun dia tidak termasuk waline Gusti Allah, justru dibutuhno dalam rangka ndongakno wong sedo niku. Lho tapi itu kan katanya mengikuti budaya-budaya selain Islam. Diwalik mawon. Nek njero Habib Hanis riyen nate sering ngendikan. Nek ana wong mempermasalahno, lho wong Islam niku kok anu ya? Apa nguripno ubub niki, nguripno menyan, itu kan mengikuti agama lain. Wale agama iku sing melu Islam, ngono lho. Mudeng. Mudeng apa Muhammad? Maksudnya ngene lho, awak dhewe iki kadang kan digremengi. Manggrono majelis-majelis iku ana menyane kemelo kaya-kaya hong selihong hong iku. Lah dijawab sing hong selihung iku melu awak dhewe ngono lho, bukan awak dhewe sing melu, sebab Rasulullah dulu ada sahabat nek mboten kelentu namanya Nu'aim sing ben dinten tukang napa nguripno menyan muter ring Masjid Nabawi. Jadi ada sahabat sing tugase niki nguripno niki muter ring ngene Masjid Nabawi. Ini adabnya orang Islam. Kalau ada selain Islam melu, itu jenenge melu, bukan kita yang melu. Sekarang kan digencarkan, katanya ada apa bekas apa lah kiai ini negara agama apa. Usane itu mengikuti kami dulu. Oh. Ora tahu melu ngaji mrene, Mas. Nggih. Dipahami ya. Begitu pula hal acara 7 hari. Itu semua ada call out. Ada. Ya paling tidak ada ketepatan lah. Walaupun itu disampaikan oleh seorang tabi'in. Kalau kesupen namini pun bahwa wong meninggal niku. Nek kapan mati muslimin. Minal muslim. Niku dipun patakoni no alam kuburi. Pitung dinten. Tapi oleh para imam-imam yang lain termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa imam-imam yang lain menguatkan pendapat ini. Jadi intinya pun umpama mepet-mepet to sing dilakukan oleh ulama kita itu semua berdasarkan sesuatu hal. Loh tapi kan tidak hadis yang sahih banget, itulah bedane ulama. Sesuatu hal walaupun kecil asal bisa dipun ikhtiari maka mereka akan berusaha mengikhtiarinya. Lawak dhewe kan ora ngerti gede-gede tinggal kabeh. Era riwayate hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi bahwa man zara qabra abawaihi fi kulli jum'atin aw lailatiha kutiba baron au kamakola sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge ziarah ring kuburane wong tuane saben dina Jumat utawa malam Jumate, iki wong-wong sing dipun catet dadi anak sing bekti. Dalile cetok dilakukan orae. Dulham dulham tok malam Jumat. Malah apale ayu ting ting. Lah. Mangkane ulama kita niku Masya Allah sing cilik-cilik, sing dasar-dasar yang tidak kuat dilakukan. Sebab apa? Sing cilik wae dirumat aja meneh sing gedhi. Lho ngono lho mikire. Paham nggih? Ngono lho, Dul. Paham nggih? Lah mugi-mugi sing ngoten-ngoten niku kita ikuti. Lah lalu yang diadakan 40 hari 100 hari aja meneh 100 hari. Ulama itu tidak mewajibkan kudu petang puluh. Umpama sampean undangan tahlilan meninggalnya ibu saya yang ke-37,5. Ono ora masalah. Lho ora apa-apa. Ya gur cuman Ya niku wau al-adah muhakkamah. Lah tapi kula pernah gadah cerita yang menarik mengenai bab khol. Iki pumpung ana sing takok ana mawon. Aku dhewe kadang nek ana tanya jawab ya ora wani, tugase dhewe-dhewe lah. Kula ya arep jawab ya ora pas. Ada orang ngomong sama saya di satu majelis itu, Pak Abdullah, bagaimana menurut panjenengan? Ada apa? Ya kan gitu. Saya berwasiat kepada anak saya, "Nang, besok nek aku mati, ora usah 7 dino, ora usah 3 dino, ora usah 40 dino, ora usah 100 dino. Ngopo iku? Tapi sing penting nek kowe bar salat, ndongakno aku." Ngono ya? Saya dijebak dengan pertanyaan itu. Saya disuruh menilai, "Bagaimana Pak Dullah pendapat panjenengan?" Lah wong ustaz kok dijebak. Ya kejebak balik. Oke, saya akan menjawab bahwa wasiat Anda sama sekali tidak salah. Walaupun saya tidak mutlak untuk membenarkannya. Kenapa? Karena paling tidak nuansa yang akan terukir di hari-hari 7, 40, 100 dengan kumpulnya saudara-saudara itu tidak tercipta dengan wasiat tersebut. Sedangkan yadullah ma'al jamaah. Rahmat Allah dikucurkan kalau kita gelem kumpul-kumpul. Nah, sampean kepengen napa mboten anak sampean oleh rahmate pengen. Pengen. Tapi saya tolong dijawab pertanyaan saya pada waktu itu. Pertanyaan saya ini berkenaan pertanyaan Anda. Oke, jenengan gadah tiyang sepuh? Gadah. Pun sedo? Pun. Wah, jawabane pun. Kalau tadi Anda berwasiat kepada anak, ojo mikirno aku pitung dino tanglu sing penting bar salat, selalu mikirno. Pertanyaannya, apakah Anda selalu mengingat orang tua Anda? Betul. Nah. Karena mboten itulah ulama tahu. Ora gur pinter dalil tetapi basirun bi ahli zamani. Tahu bahwa wong azaman akhir iku nek ora dingei jebakan-jebakan adat, dia akan melupakan sesuatu yang diperintahkan. Dengan adanya 7 hari, sebenarnya itu hanya mengingatkan anak Anda bahwa panjenengan nate sedo. Dari itu, nek sampean wasiat seperti itu, justru nek kula sayang. Karena dengan adanya 100 hari, seolah-olah hari kematiannya itu baru saja terjadi. Sehingga ingatannya menjadi tambah kuat. Mulih tambah sregep. Nek winginane wegah ndongakno, saiki tambah sregep mulih ndongakno. Setuju? Setuju. Nah, yes. Oke, men. Aja maido ulama. Ngono lho. Mai ulama sing kono-kono nek kula niku nembe ulam. Nek mak niku dere. Lon wonten mulih, monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko dari Karanganyar. Begini Pak Ustadz, kebetulan di kajian Sabtu pagi jam 6 akhir-akhir ini menerangkan masalah jenazah. Nah ini ada fenomena yang sering terjadi di masyarakat kami, yaitu begini, setelah memandikan jenazah itu kok ada perintah dari sesepuh itu suruh istilahnya mandi wajib atau adus kramas itu. Nah itu mohon penjelasannya itu sunah apa mungkin ada keutamaan-keutamaan yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, barangkali juga bisa dijelaskan mengenai setelah kita memakamkan jenazah itu kan ada perangkat-perangkatnya seperti mungkin gelu, terus maisan dan lain sebagainya. Nah itu mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, al-huslu min ghuslil mayyiti. Adus songko bar ngedusi mayit niku termasuk adus sing disunahke. Al-ibtisalatul masnunah. Beberapa adus-adus yang disunahke iku diantarane al-mughma alaih idha afaqo awil majnun, wong edan nek waras. Halo? nek diyakini ora junub nang jerone niku disunahke adus. Ning nek nalika wonge edan kok tanggane ku duwe wedhus hamil. Dan mungkin yang menghalimi orang itu, lho Pak, wedhus kok. Iya, ilaj itu walaupun WE kambing tetap wajib mandi jinabat. Ini lagi kerungu dong. Masalah ya orang mungkin ono ngatane. Ono, kula zaman ngaos niku yai kula sering cerita. Zaman kula ngaos niku tiang-tiang Amerika niku orang-orang yang ulaika humul adun, wong sing wis kebablasen niku. Bojo siji wis ngalor ngidul dadi siji A, siji B, siji C, siji D, siji E, siji F. Wis bosen karo wong lanang. Wong lanang bosen karo hewan peliharaanannya sendiri. Jadi walaupun niku barange hewan peliharaan ya tetep wajib mandi. Tapi nek iku mau bab ngadusi mayit terus dikon adus nggih niku hukume sunnah. Mengenai bab gelu, mengenai bab nopo, sak ngertos kula faedah mawon sing kula sampekno. Niku janipun kula nggih lebih lanjut mungkin nek jenengan mirekke Al-Hidayah jam 6 itu nanti di akhir-akhir itu saya terangkan hal-hal yang berurusan dengan kematian-kematian yang agak detail lagi. Jadi luwih apik sampean PR ngrungokno mawon. Ngono mawon. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan, nek ndamel gelu setunggale niku diwacane inna anzalnya ping 7. Ngono mawon. Nah, engko lho niku mangke damel napa niku? Ya wis nek kepengin ngrasakno nggih. Monggo. Paham nggih? Nah, niku nek mangke masalah bab istilah-istilah tentang mengenai mendem carane pripun niku tentu niki majelisipun ya saya kembangkan untuk yang lain sebab jenengan wau pertanyaannya dari Setu Pagi lah mengke jawabane di Setu Pagi supaya sesuk gelem ngrungokno kula. Enggak sana sibuk tanya lagi saya enggak di sini Pak mriki. Ada orang bertanya, yaitu satu, bolehkah seorang wanita yang sudah kering headnya tapi belum mandi jima, itu dijima, pertama. Kedua, di antara baina surata warubah yang di situ dikatakan haram, itu apakah yang mana yang dimaksud? Baina surata warubah itu. Terima kasih. Wah, ini tambah kereng nih. Ya, ini akhirnya do melek kabeh nih. Nonton-nonton sing ngantuk. Masalahnya bab enaiyah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggih, nek dereng mandi haram. Sak ngertos kula menurut madhab Syafi'i. Nggih, niku wae kalimat kula nggih ngoten niku. Sebab bahasa Sayyid Muhammad niku nek ngajarno kados guru kula nggih termasuk muridipun bahwasanya nek ngukumi sesuatu niku jangan seolah-olah hukum Allah ya itu. Wah, apa kaya-kaya awak dhewe tahu ketemu Allah wae. Lebih baiknya ya kita katakan sak ngertos kula saking madhab Syafi'i kudu baratus dhisik. Nggih, segala hal yang dilarang agama pasti menjadikan masalah. Contoh nek ana wong amin sewu nggih head kok ngantek dipun kumpuli niku dikuwatirno mengke terjadi penyakit di kelamin suami itu dan karena kotoran itu ditendang masuk sing kuwatirno mleh terjadi kanker-kanker rahim wis tah apa wae sing munggo Rasulullah ora oleh haram saudara-saudara. Keharuman Rasulullah adalah wujud rahmatan lil alamin. Ayo nek awak dhewe ngarom-ngaromno iku biasane ora perkara rahmat kok. Ibun, monggo wingking niku. Sing nomor kalih wau napa? Baina surah warubah niku ya istimtak itu semua. Jadi ora gur alladzi iku tok. Ha ha ha iku mburi pisan guyu aku iku. Nggih, Jadi yo pokoke mabaina surah warubah niku nek didemek sing jenenge istimtak niku ngalap seneng-seneng ya ora oleh kabeh. Masya itu hanya disentuh-sentuh mboten kenging. Mboten mawon. Monggo, makane amane iku nek dibujuk papat. Iki aku ora ngomongno nerusno lho iki lho. Sampeyan wis mudeng berarti aku ya cukup sekian. Ibu-ibu langsung ong ong ong ong ong. Niko, wingking, ribet. Ayo, wingking niko. Nggih, monggo. Nama saya Riko. Saya mau nanya tentang apa sholat yang dijamak selama 3 hari. Selalu dijamak antara duhur, asar, maghrib, isya. Okay. Yang katanya ada dalilnya untuk menjamak sholat itu saat menginap di rumah apa setelah perjalanan. Okay. Misalkan saya dari nggih nggih sampun paham. Oke. Okay. Ngono loh. Nah, ngeten nggih. Sing kena jamak perlune mboten namung jamak nggih. Jamak qasar. Nek jamak niku masalahipun ora gur lunga tok. Jamak bil mator ada. Nggih, jamak karena hujan. Niku nggih wonten. Niki sing biasa dimasalahne niku janipun qasare niku. Boleh enggak kalau kita dolan di tempatnya orang sampai 3 hari, kita semua sholatnya itu dijamak lalu dikosor. Yang tidak boleh, sak ngertos kula sing nate kula ngaji sanggo nggih kitab-kitab Syafi'iyah niku ngeten. Selagi durung dianggep iqamah utawa mukim niku kenging. Lah mukim niku nek wis manggon minimum 4 dino. Nek ijih 3 dino kenging. Nek niate sampean manggon nok kono wis lillahi nillah usolli. Oh kok usolli to. Niat ingsun manggon nok ngene kancaku 4 dino mulai detik teko ora kena digoso. Nah, paham nggih? Dadi umpama sampean duwe jamak nok dalan mau durung disolati, durung disolat, durung salat kok durung disolat. Durung salat, engko nek tekan ngene kanca sampean ya tamam papat-papat. Tapi nek niate jenengan teng mriku maksimum 3 hari, maka boleh dilakukannya selama 3 hari itu. Sing penting durung napa ada napa istilahipun dereng niku wae iqamah dereng dianggap mukim manggon nok kono selama 4 hari. Oke, sana sibut. Sing bab nikah-nikah lho rada kepenak. Monggo. Nggih, niki wonten mikir-mikir mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarno, mau tanya ada suatu keterangan yang mengatakan orang yang setelah sholat tidak berdoa itu termasuk orang yang sombong. Satu, yang kedua kalinya orang yang sudah setelah sholat tidak berdoa termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Tapi kenyataannya setelah kita berjamaah itu dari makmum atau jamaah yang bersamaan itu setelah membaca tasbih dia langsung berdiri langsung pulang itu gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menawi kula nggih kangge ngatos-atos masalah menika sebaiknya lah kalau kita membahas mengenai pemahaman hadis yang kados-kados dengan sampai no mbah niku hadis nopo athar saking sahabat atau makalah saking ulama atau mungkin niku hadis kuci umpami pripun tulung hadise dibeto supados nek ngomongke niku kita kedah ngatos-atos karena dalam dairatus syariah nggih hal-hal yang sedemikian niku sak ngertos kula hanyalah nuduhke pentinge ndonga, ngomong ngoten mawon. Nek kula memahami ngoten niku. Sebuah contoh, bahasa-bahasa yang istilahnya mendorong tetapi berupa ancaman kan kathah. Contohnipun wonten syairan sing nyebutno nika lho. Wallahu yaghdhab intatruka su'ala. Allah duka nek kowe omah njaluk. Jadi selama kula jenengan moh njaluk karo Allah, niku Allah duka. Itu artinya ora kok nek awak dhewe ora ndonga iku terus didukani terus ku ya ora. Ki nuduhno pentinge ndonga ngono mawon. Kanggo ngatos-atos. Nggih, monggo sane sibut. Nggih, monggo. Ibu-ibu wonten? Sebagian ibu-ibu riyen nggih, ibu-ibu riyen. Tambah setunggal nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayanti Bip Anu Ustaz. Ini mau tanya, bolehkah kita melakukan sholat wajib itu bermakmum pada orang yang melakukan sholat sunnah? Itu Ustaz, makasih. Kenging sing penting boten sholat mayit. Kenging, jadi umpama sampean mlebu kono bakdia, sampean derek boten nopo-nopo. Sing pokok sing dilarang jamaah niku nek ana salate wong musafir anut salate wong mukim niku mboten kene. Sampeyan salat qasar. Terus jamaah karo wong sing nok masjid kono sing salate petang rakaat niku mboten kene. Lah carane pisah pripun sampeyan? Wong sampeyan loro kono papat. Lah kono takriat awal terus sampeyan salam piambak ngono. Mboten pikantuk. Lah nek menawi salat-salat ngoten niku nggih pokoke sing kira-kira model rekaate mboten benten kenging. Oke, sing ibu-ibu. Kula sadereng ibu-ibu tanglet bab syariah niku luwih ngatos-atos teng Solo wonten ahline. Apalagi beliau juga min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Komplit. Mboten, mboten wonten sing tanglet, berarti ora mudeng napa? Mboten wonten sing mumet ngono. Sing mumet iki bapak-bapak iki menapa. Kula namung negaske nek nangletno urusan syariah ngeten niki supados mboten seolah-olah kita niku seperti katak dalam tempurung, nggih jawabane sederhana mawon. Kathah-kathah anggen kita mukabalah. Sebab pemahaman ing dalam urusan bab syariah niku benten-benten. Nah, kados umpami sing kula sampekno bab masalah istimta' baina surah warubah ngoten niku mau. Nah, mangke wonten kejelasan tambahan, jane ngantek tekan dhuwur niki nggih. Amin sewu tentang bab apa niki namine? Fadhiyaiha ngono mawon wis mudeng fadhiyaiha. Hahayi. Niku jane ya ora kena dige dolanan. Aja kok gur namung baina surah warubda. Ning jenengan ora takok tekan kono, dadi ya ora tak jawab kan ngono. Dadi lebih baik nek bab syariah jangan karena hasil tanya jawab ini, karena mestine nek pengen ngaji syariah niku sing komplit. Dadi kudu belajar nek syukur ngene Habib Alwi, ndere Habib Umar, lah ndere Habib Novel ngenten iki sing khusus bab syariah, jenengan nderek mulai awal nganti akhir. Karena yang terjadi sekarang ini fenomena pertanyaane bab syariat wae karena sing diweruhi ya sepotong-sepotong wonten niku. Lah akhiripun mengke gara-gara sepotong beda akhirnya dianggap beda kabeh. Nah, di situ itulah jadilah kita sing segoro atine. Sing segoro atine iku sing jembar atine. Belum tentu yang kita pahami sedemikian itu itulah yang paling benar. Maka perlunya para ulama ada bahsul masail itu pentingnya yang berikut. Dikumpulno poro-poro sing di pemahaman-pemahaman untuk memutuskan satu konsep pertanyaan waqiah yang terjadi. Oke, nek wonten sing saking napa? Pun, bapak-bapak. Sampun. Lah menawi sampun, monggo kita tutup. Oh ya, yang minta doa. Doa, mohon doa kesembuhan. Wah, ya Allah, okay. Niki tiga kok nggih. Tiga berarti ya atatah wong. Jamak niku sing penting tiga. Minta doa untuk almarhum Bapak Trimin bin Soikromo. Dan minta doa kesembuhan bagi Pak Dr. Hirmansyah. Loh, mangkane mboten rawuh. Lalu minta doa kesembuhan anak kami yang bernama Muhammad Royhan Tasikmadu dari Bapak Gianto, dan mohon doa kesembuhan untuk istri dari Bapak Dawam yang sedang dirawat di rumah sakit Dr. Muwardi Jebres. Nggih, sedaya niat menika kita niataken kados Ndoro Habib Novel menawi niataken. Mugi-mugi sedayanipun pikantuk niatipun Ndoro Habib Novel ingkang niataken. Wabil khusus ingkang gerah mugi-mugi dipun paringi enggal-enggal sihah wal afiah, lan mugi-mugi ingkang sedo dipun paringi saged sukses ing dalam urusan akhiratipun, menawi tesih dalam masa-masa dipun tangleti dening para malaikat, mugi dipun saged jawab. Al-Fatihah. Halo, Bib. Niki Habib Novel. Nggih, monggo, Bib. Halo. Niki carane piye, Bib? Tang. Ora ketok, Pak. Mangke, Bib, sekedap, Bib. Pilihan loudspeaker di. Halo. Halo. Gimana? Sudah loudspeaker? Sudah. Tolong mesnya dibutuhkan ke hotel Bapak kamu sebentar, Pak, dua saat. Gih, pun. Gih. Assalamualaikum. Malam ini saya minta maaf tidak bisa hadir di situ, di Raudhah. Setahun sekali, setiap Jumat pertama bulan Maulid, saya memang harus meninggalkan Solo untuk hadir di Jakarta. Melanjutkan majlis yang biasa di Habib Anies, bersama Habib Hussein bin Anies. Baru selesai di puncak. Saya minta teman-teman semua, selama bulan Maulid, dan para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun berada, para pecinta Nabi Muhammad SAW, khususnya selama bulan Maulid, syukur-syukur kalau dilanjutkan selama-lamanya sampai meninggal dunia. InsyaAllah husnul khatimah, amin. Yaitu untuk memasyarakatkan program One Day One Thousand Salawat. Keren gak namanya itu? Ali? One Day One Thousand Salawat. Satu hari 1000 salawat. Bisa didengar suara saya? Satu hari 1000 salawat. Usahakan masing-masing yang ngaji bareng sama saya, usahakan satu hari salawat 1000 kali. Dengan salawat apapun boleh. Salawat yang paling pendek apapun boleh. Nanti biar diterangkan saat salawat yang terpendek seperti apa. Bebas. Biar kita dapat jaminan bebas dari siksa api neraka. Sebab barang siapa yang tiap hari salawat 1000 kali, dapat jaminan dibebaskan dari siksa api neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan insya Allah nanti urusannya semuanya lancar. Urusan dunia, urusan akhirat, punya hajat apapun, insya Allah lancar kalau kita sudah bisa memasyarakatkan satu hari 1000 salawat. Kira-kira semangat dong. 1000 loh. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, hari ini saya ikut di Raudhah juga ternyata ya, walaupun dari Jakarta. Semoga bermanfaat dan jazakallahu khair Ustaz Abdul Sa'ad yang sudah membantu terlangsungnya majlis Raudhah. Insya Allah Jumat depan kita ketemu lagi. Ustaz Abu Sa'ad kalau senang bisa juga hadir di situ. Kemudian yang terakhir dari saya, walaupun tadi mungkin juga, tolong didoakan Dr. Hermansyah lagi sakit, semoga lekas pulih dan lekas sembuh dan bisa bergabung bersama kita lagi ya. Insyaallah nanti biar didoakan lagi sama Ustaz Abu Sa'ad. Demikian, jazakumullah khair Ustaz dan jemaah semuanya. Para pendengar Al-DFM di mana anda berada, terima kasih yang banyak. Semoga Allah membalas antum semua dengan balasan yang sebaiknya. Saya lanjutkan dakwah di sini ya. Assalamualaikum. Oke, sampun mireng toh? One day, one dozen. Iku nek bahasa Arabe satu hari 1000 selawat. Dongaaken mugi-mugi kula nggih saged nglampahno. Nggih niku mau cinta kita kepada Rasul semoga lebih dari apapun. Maka dari situlah kita nanti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten saking kula sedaya lepat nyuwun pangapunten, dan saya kalau yang berurusan dengan saya, kula sering niki kula pumbung niki teng mriki wonten majelis tanya jawab, kula sering di SMS tiyang dan saya sering tidak pernah jawab. Sederhana, kula niku buta tulis dalam hal nek dikon ngetik niku ora patek iso. Nah, dados dimaklumi kula niku mboten kulino SMS-an. Ngono mawon. Dadi nek kepengin takok nggih ditangletno nek wayah ketemu mawon. Utawa tenggen gula beto gula kopi. Nah, karena apa? Budaya tanya lewat SMS itu banyak sekali kekurangannya. Apa? Pertanyaan itu saja butuh tasawurul masalah. Kowe kok takok iki ku kronologis pertanyaannya seperti apa? Itu terkadang butuh. Apalagi tasawurul ajwibah. Jawaban. Mosok jawaban kok lewat SMS. Ini nek terbiasa ya kurang pas. Iku namung wonten mawon. Itu bagi saya. Lah nek panjenengan saged nggih niki mau lewat pertanyaan langsung atau pas wonten majelis-majelis wonten teng Al Hidayah niku sudah ada tanya jawab live. Tulung niku walaupun beliau tidak mengajarkannya, kula yakin beliau siap untuk hal-hal tersebut. Di mana tasawurul ajwibah itu benar-benar bisa tertayangkan dengan totalitas. Kula tegaske aja gawe guyon bab hukum. Nek bab ngoten-ngoten niku buatlah seserius mungkin. Kula wingi ditangleti wong ya ana lucu meneh. Apakah yang namanya hakul yakin itu? Ngono kuli SMS ku. Le ora nukokno pulsa ku. Halo, mboten ora perkara nukokno pulsane. Umpama tak jawab. Yo nyun ngapunten mawon. Mungkin kula ya mungkin ora iso jawab ngono mawon. Umpama dijawab ya mungkin dawa. Umpama dijawab sithik ya dadi mboten jawab namine. Maka jawaban saya ya gampang. Besok nek kula pun gadah hakul yakin tak ceritani ngono mawon. Paham mboten? Tulung dipahami, dan itu yang prinsipil bagi saya nek bab hukum aja guyon. Supaya mboten gampangke. Mun cekap semanten, sedaya lepat nyuwun pangapunten, apa yang saya sampaikan hanyalah derek dawuh saking Dara Habib Nuvel. Tujuan kula derek khidmah kepada beliau, muga-muga kula pikantuk keberkahan. Dengan panjenengan sedaya, amin Allahumma amin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أدد ما في صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi ataq raghibun fi ridhaq mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stasiun 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah.